mulai dari sirah fi siratil amri, sedangkan dari awal al-amru itu tidak masuk. Tapi ada yang penting dari awal amru itu, mahwal amru, al-amru al-qawlu talibu lil fi'li, ini dalam halaman 375 yang awal. Al-amru itu al-qawlu at-talibu lil fi'li, satu perkataan ataupun lafaz yang dipakai untuk meminta mengerjakan, meminta untuk mengerjakan sesuatu, itu namanya al-amru. Jadi antum yang harus perhatikan di sini adalah at-talib, satu permintaan, lil fi'li. Bedanya dengan nahi nanti adalah at-talib juga, tapi lil kaffi anil fi'li. Itu dia. Kalau al-amru at-talib lil fi'li, al-nahi at-talib lil kaffi, berhenti daripada pekerjaan. At-talib lil kaffi anil fi'li. Kemudian dah kita masuk pada, jadi ingat ya, at-talibnya, kalimah at-talib. Al-amru itu kalau dalam fi'ilnya dia kan sigahnya if'al. If'al wa mustaqatuhu. If'al, istaf'il, af'il, uf'ul, semua yang dalam wazan amar itu adalah fi'il amar, ya. Nah, sekarang sigah if'al itu sendiri apakah maknanya lil ijab, lin nadab, nah, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Cuma dalam sirah ini ingin kita bahas tentang semua makna amar yang ada ala wazan if'al, istaf'il, ataupun af'il, atau tafa'al, atau tafa'al. Semua wazan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perkataan sehari-hari itu ada mengandung 16 makna. 16 makna dalam al-amar. Ya. Makna yang pertama al-ijab. Seperti lafaznya wa aqimus salata. Aqimus salata itu maknanya wajib salat, ya kan? Lil ijab. Kemudian an-nadab, fakatibuhum. Fakatibuhum ini wa minhu at-ta'dib, kul, kul mimma yali. Ini perkataan Rasulullah kepada Amru bin Abi Salamah ketika dia masih kecil, kata Rasulullah, kul mimma yalik, makanlah dari ada yang di sekitar kamu saja, jangan jauh-jauh, ya. Itu adab. Adab itu hukumnya sunat, memberikan pendidikan akhlak itu hukumnya sunat. Sebab itulah dia katakan asani makna al-am if'al itu lin nadab. Oke, okay. Asalis lil irsyad. Irsyad apa? Petunjuk, pengarahan. Wastashhidu syahidaini, dalam akad wastashhidu syahidaini. Kemudian lil ibahah, kulu. Kulu, adakah yang mengatakan kulu itu wajib? Ya ada kan? Kulu itu ibahah. Dia sirahnya if'al juga, uf'ul. Akala ya'kulu kul, kulu. Boleh, makan itu boleh. Tahdid, i'malu masyi'tum. Ini ancaman Allah kepada seorang, i'malu masyi'tum, kerjakan apa saja yang kalian inginkan. Tapi ingat, balasan Allah sangat, innallaha syadidul iqab. Seperti itu. Ada ancaman di balik perintah di setelah adanya perintah itu. Perintahnya i'malu, kerjakan. Tapi i'malu di sini bukan sekedar perintah biasa, tapi ada ancaman di situ. Kerjakanlah apa yang kalian mau. Tapi ingat, Allah itu syadidul iqab. Nah, ancamannya itu, iqabnya. Imtinan, imtinan ini semacam pemberian, menyatakan pemberian Allah kepada kita. Kulu mimma razaqakumullah. Bedanya dengan yang kulu yang atas apa? Kulu yang atas itu kulu bebas, semua bebas. Tapi kalau kulu mimma razaqakumullah ini adalah pemberian dalam, sudah dalam bentuk penghormatan. Allah telah memberikan rezeki kepada kita, makanlah, itu dia. Al-ikram, memana ikram? Memuliakan, menghormati. Udkhuluha bisalamin amin. At-taskhir, memana taskhir? Menghina, merendahkan. Wata'jiz, wata'jiz melemahkan, menjadi memberikan, mengatakan waktu lemah. Faktu bisurah, siapa yang boleh, yang bisa mendatangkan seperti misal-misal Al-Quran? Tidak ada. Tapi Allah katakan faktu. Ta'jiz ini mengatakan bahwa mereka itu lemah dan tidak mampu. Sudah. wal ihana. Zuqa innaka antal azizul hakim. Dalam Al-Qur'an. Ihana ini menghinakan juga. Makanya nanti akan ada sampai akhir, nanti di akhir akan sampaikan. Al yang ke-11 at-taswiyah. Isbiru, bersabarlah, aula tasbiru sawa'un 'alaikum. Sama saja mau sabar atau tidak, bersabarlah atau tidak bersabar, semuanya sama taswiyah. Padahal di situ ada if'al, siwa if'al, tapi maknanya taswiyah. Asani asyar ad-du'a. Allahumma ufirli. Kita berdoa kepada Allah dengan siwa if'al. Tapi siwa if'al ini bukan untuk memerintahkan Allah, tapi memohon doa. Siwanya if'al juga, tapi bukan untuk memerintahkan Allah. Asalis asyar at-tamanni. At-tamanni, tamanni itu apa? Berharap. Berharap. Al-ihtiqar. Ihtiqar. Ihtiqar itu dia dalam hadis la tahqiranna ahadan. Ada lagi jangan menghinakan, menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain, karena likulli syai'in mazaya dalam fatah dada. Karena setiap sesuatu itu punya mazayah. Mazayah itu kelebihan. Jadi jangan merendahkan yang lain. Yang ke-15 at-takwin kun. Yang ke-16 al-khabar. Al-khabar ini ada yang mengatakan tidak ada meskipun namanya khabar. Ada juga yang menyebutkan al-khabar ini makna daripada al-amru. Fasna' ma syi'ta. Nah, ini 16 makna yang ada di dalam fi'il amar. Yang terpenting untuk antum ketahui adalah makna-makna ini nanti akan keluar soalnya dalam bentuk misalkan uzkur sab'an min ma'ani sighatil amri, misalkan wa masil likullin minha, sebutkan 10 makna yang ada di dalam sighatil amri dan sebutkan masing-masingnya satu contoh. Nah, kalau antum tidak teliti menghafal, antum akan salah pasang al-irsyad, antum pasang yang ini al-ihanah, antum pasang yang ini terbalik-terbalik. Nah, makanya antum mesti menghafalnya betul-betul menghafal, jangan sampai salah-salah. Karena seringnya seperti itu, dia antara taskhir dengan ihanah berbeda, antara imtinan dengan ibahah sama-sama kulu misalkan. Tapi nanti kalau tidak hati-hati membedakan, kita salah sebut, salah letak contoh. Salah letak contoh, maka jawabannya juga salah. Okay.